الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا إعداد القوة للأعداء. Ya, ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang kaidah, ya, siyasah dakhiliyah wa khawarijiyah. Ya, jadi dia adalah metode Al-Quran, tariqah Al-Quran dalam memberikan tuntunan tentang siyasah dakhiliyah dan siyasah khawarijiyah. Siyasah strategi atau politik internal dan eksternal hubungannya dengan bangsa lain. Maka di sini, ya, disebutkan Syekh Sa'di menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah pentingnya asyura, musyawarah, dan yang kedua adalah pentingnya untuk memiliki, ya, resiliensi, ya, ketahanan dari terlalu bertumpu pada satu orang figur tertentu, ya. Jadi kecenderungannya adalah kalau sebuah bangsa punya figur karismatik, pemimpin karismatik, maka semuanya bertumpu pada pemimpin tersebut, sehingga ketika pemimpinnya meninggal atau tidak lagi memimpin, maka kemudian perkaranya menjadi berantakan. Ini hendaknya tidak boleh. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, di antara hal yang penting juga adalah mempersiapkan kekuatan untuk musuh. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min quwwah tajidu anha nakira fi siyaqil itsbat, ya, yaitu pada ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Quwwah, quwwah di sini lihat ada tanwinnya, itu adalah isim nakirah dalam fi siyaqil itsbat. Fisiyakil isbat, yaitu dalam konteks penetapan, ya, bukan dalam konteks penafian. Kalimatnya bukan kalimat penafian, bukan juga kalimat pelarangan, tapi ini kalimat penetapan, kalimat perintah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Maka seharusnya ini nakiro dalam konteks isbat, itu dalam konteks penetapan, itu tidak bermakna umum gitu, ya. Tetapi tetap makna ayat ini adalah tidak, dia kuah di sini tidak hanya kuah tertentu, akan tapi secara umum tetap bermakna umum. Lakinnaha la tata'ayyanu bi quwwatin muayyanah. Akan tapi di sini, ya, itu mengapa Syekh Utsaimin menyebutkan lakinnaha. Ya, jadi di sini seharusnya tidak bermakna umum, akan tapi, ya, kata kuah di sini bermakna umum, tidak terbatas pada kekuatan tertentu saja. Fa idza kana a'da'una yuharibuna nabis silah fa idadul quwwati yakunu bis silah, maka jika musuh kita itu memerangi kita dengan senjata, maka persiapan kita, yang dimaksud dengan kuah di sini adalah dengan senjata, mempersiapkan senjata dan mempersiapkan kemahiran untuk menggunakan senjata tersebut. Wa idza kanu yuharibuna nabil afkar fa idadul quwwati yakunu bil afkar, dan kalau musuh kita itu memerangi kita dengan pemikiran, maka kita mempersiapkan kuah, yaitu dengan pemikiran juga. Wa nadrus afkarahum hadhihi linarudda 'alaiha, yaitu dengan belajar pemikiran mereka sehingga kita bisa membantah pemikiran mereka tersebut. Li'annahu la yumkinu an na'rifal batila hatta naqra'ahu wa nata'allamah, karena kita tidak mungkin bisa untuk mengetahui kebatilan kecuali, ya, sampai kita membacanya dan mempelajarinya. Wa li hadza qala an-nabi sallallahu alaihi salatu wasallam li Mu'adz bin Jabal innaka ta'ti qauman ahla kitab. Ya, itu mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau mendatangi kaum ahla kitab. Ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kaum tersebut, yaitu mereka adalah ahlu kitab. Maka ini adalah isyarat, yakni aifadrus ahwalahum, isyarat untuk pelajarilah kondisi mereka, keyakinan mereka, ya, ajaran mereka. Lau aradta an tarudda ala sahibil batil wa anta la ta'rifu batila, hal yumkinu an tarudda alai, Kalau engkau ingin membantah orang-orang yang memiliki pemahaman yang batil, maka sementara engkau tidak mengetahui kebatilan mereka, maka mungkinkah, bisakah kita membantah orang tersebut? Abadan, tidak akan bisa. Bal i'rif batilahu litarudda alaih. Wa hadhihi tariqatul ulama. Ya, akan tapi yang harus kita lakukan adalah pelajarilah kebatilan mereka, kemudian bantahlah mereka, ya, sehingga kita bisa membantah mereka, dan ini adalah metodenya para ulama. Kaifa fannada Syekhul Islam rahimahullah aqwalal falasifah wal munataqah wal mutakallimin? Bagaimana Syekhul Islam membantah, ya, bagaimana Syekhul Islam rahimahullah bisa membantah pemikirannya orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli mantik, dan orang-orang ahli kalam? Li'annahu rahimahullah darasa hadhihi al-asya' wa 'arafaha. Ya, beliau bisa melakukannya karena beliau mempelajari hal-hal ini dan mengetahui hal-hal tersebut. Maka di sini kita ya, ini memberikan banyak pelajaran, ya, banyak faedah yang bisa kita ambil dari paragraf ini, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu adalah mempelajari akidah yang lurus terlebih dahulu. Jangan mempelajari akidah menyimpang dalam rangka misalnya untuk mengetahui bantahan atau untuk membantah mereka, ya, ini tidak cocok untuk penuntut ilmu pemula. Itulah mengapa di sini disebutkan wahadhi tariqatul ulama, ini adalah metodenya ulama. Ya, ini baru setelah jadi ulama baru kemudian, ya, mempelajari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang batil. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantahnya. Baik, maka ini adalah ranahnya para ulama. Itu satu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua, ya, kalau kita melihat kondisi, terutama kondisi sosial media misalkan, banyak sekali bantahan-bantahan yang dilakukan oleh penuntut ilmu pemula atau bahkan orang awam, maka ini tidak, yakni ini adalah memasuki rumah tidak melalui pintunya. Seharusnya yang membantah itu adalah orang-orang yang ilmunya sudah mungkin. Adapun orang-orang yang ilmunya, ya, masih belum mungkin, atau bahkan bukan penuntut ilmu sama sekali, orang awam misalkan, maka ini tidak boleh untuk membantah. Kenapa? Karena untuk membantah harus kita harus mengetahui mana yang benar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengetahui, ya, pemahaman yang salah yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian kita juga setelah itu mengetahui bagaimana bantahan yang benar. Bagaimana cara membantah yang benar. Ya. Katakanlah misalkan kita mengetahui pemahaman yang lurus, thayyib. Kita sudah tahu bahwa ini pemahaman yang salah. Misalkan telah dijelaskan oleh ulama atau ustaz bahwa ini adalah pemahaman yang salah. Tapi orang yang ilmunya belum mungkin atau apalagi orang awam, mereka belum tahu cara membantah yang baik. Jadi ada tiga hal, harus tahu akidah yang lurus dulu, yang kedua harus tahu ini akidahnya menyimpang, yang ketiga tahu cara membantah akidah yang menyimpang itu dengan baik. Jadi kalau misalkan kita tahu ini akidahnya lurus seperti apa, kita sudah belajar, misalkan orang awam tahu dari kajian ustaz, oh ini akidah yang lurus begini, kemudian orang awam tahu juga bahwa ustaz ini mentahdir si fulan, ya, karena ini pemahamannya menyimpang, baik, ini sudah tahu dua poin. Poin yang ketiga, belum tentu atau bisa jadi dia tidak ketahui, yaitu apa? Cara membantah yang baik. Cara membantah yang benar, yang disertai adab dan maslahat madarat dan seterusnya, pertimbangan maslahat madarat dan seterusnya. Ini bukan makanannya orang awam, ini bukan makanannya penuntut ilmu pemula. Jadi orang awam dan penuntut ilmu pemula harus lebih sibuk untuk mempelajari akidah yang lurus dibandingkan mempelajari akidah yang menyimpang kemudian masuk ke sana kemudian membantahnya, begitu ya. Ini adalah metode, dan para ulama mengatakan bahwa, ya, para ulama mengatakan bahwa mempelajari akidah yang lurus itu adalah metode yang pertama dan paling utama untuk bisa membantah akidah yang menyimpang. Itulah mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab-kitab beliau banyak, cukup banyak membatasi pada akidah yang lurus, ya, dalam banyak kitab-kitab beliau, terutama matan-matan beliau, langsung menyebutkan akidah yang lurus tanpa menyinggung sama sekali akidah yang menyimpang. Karena kalau kita sudah mengetahui akidah yang lurus, maka kita akan lebih imun dari akidah yang menyimpang. Dan itu lebih cocok untuk penuntut ilmu pemula dan orang awam. Taib. Maka dunia masuk ke dunia penelitian, masuk ke pemahaman yang menyimpang, kemudian membantahnya dan seterusnya, ini adalah lautan yang tak bertepi. Dan dikhawatirkan kalau belum mungkin ilmunya malah terkena syubhat. Fatabayyana anna qawlahu ta'ala, maka jelaslah bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min quwwah nakirah la tata'ayyanu bi quwwatin muayyanah. Jadi min quwwah nakirah di sini tidak hanya terbatasi pada kekuatan tertentu saja. Fa ayyu silahin yaghzuna bihi fa innana na'uddu lahum ma nastati'u min hadhil quwwah. Maka senjata apapun yang mereka gunakan untuk memerangi kita, maka kita mempersiapkan untuk mereka apa yang kita mampu, ya, yaitu kekuatan yang kita mampu untuk memerangi senjata tersebut, kekuatan yang mereka punya tersebut. Wa'ala hadha, fa'idha ghazawna bil akhlaq, au bil afkar, au bis silah, yajibu an nasta'idda lahum bikulli hadhil umuri thalatha, hatta yumkina an nuqabilahu. Maka kalau mereka memerangi kita dengan akhlak, dengan pemikiran, dengan senjata, maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan untuk mereka, ya, semua dari tiga aspek ini, ya, sehingga kita bisa melawan mereka. Taib. Kalau musuh memerangi kita dengan senjata, mudah dibayangkan. Memerangi kita dengan pemikiran, mudah dibayangkan, yaitu dengan memasukkan pemikiran yang menyimpang, ya, sehingga kaum muslimin terpengaruh, sehingga misalkan, ya, itu yang dilakukan selama ini. Pemahaman yang menyimpang, firqoh-firqoh yang menyimpang, itu didukung oleh orang kafir. Sedangkan firqoh yang lurus, Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf, itu akan dimusuhi oleh mereka. Ini adalah perang melalui pemikiran. Ya, dan itu sudah mereka lancarkan sejak lama. Jadi firqoh-firqoh yang menyimpang itu justru diapresiasi, diberikan panggung, dirangkul, itu kebiasaan mereka. Tapi kalau akidah yang lurus, Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka tidak cocok dan mereka memeranginya. Taib, ini masih bisa kita pahami. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memerangi dengan akhlak? Bagaimana memerangi dengan akhlak? Contohnya adalah menampakkan bahwa mereka memiliki akhlak yang bagus, kemudian menggembar-gemborkan bahwa untuk menjadi orang baik tidak perlu, ya, Islam, tidak perlu masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi ini diantara peperangan dengan akhlak, memerangi dengan akhlak, yaitu menjadikan akhlak sebagai talbis dari pemahaman yang menyimpang mereka. Ya, misalkan, ya, tidak perlu Islam, kita lihat orang lain akhlaknya baik sekali dan seterusnya. Maka kita harus mempersiapkan. Mempersiapkannya dengan apa? Kalau senjata, ya, mempersiapkan dengan senjata juga. Kalau pemikiran, mempersiapkannya adalah dengan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi, yaitu ulama mempelajari pemikiran yang menyimpang tersebut, kemudian membantahnya. Kemudian kalau dengan akhlak, maka kita tunjukkan dengan akhlak yang baik, ya. Kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Jangan sampai orang kafir profesional, kita kaum muslimin, afwan akhi. Ya, jangan sampai orang kafir punya akhlak yang profesional dalam bisnis, dalam macam-macam lini kehidupan. Tapi ikhwan kita, itu ada istilah ikhwan kita, ya. Walaupun kita berusaha untuk menghindari hal tersebut, ya, karena kita tidak fanatik, dan ya, orang-orang yang ngaji, ya, kita lihat sebagian dari mereka, bukan sebagian besar, ya, sebagian dari mereka itu akhlaknya adalah afwan akhi. Maka ini adalah akhlak yang buruk tentunya, ya. Maksudnya afwan akhi itu maksudnya bukan minta maaf itu adalah perbuatan yang buruk, bukan, ya. Maksudnya afwan akhi ini adalah tidak amanah, sehingga kemudian bertameng dengan kalimat afwan akhi. Baik. Maka ini adalah tiga lini yang mereka persiapkan untuk melawan kaum muslimin. Maka kita harus siap untuk melawan mereka juga dari tiga lini tersebut. Hal yustaratul mithal minas silah. Apakah disyaratkan, kalau misalkan mereka merangi dengan senjata, apakah harus disyaratkan senjata kita semisal dengan senjata mereka? Bal yustaratu akhtar, kata Syekh Utsaimin. Bahkan disarankan lebih lebih banyak dan lebih canggih. Harusnya seperti itu. Itulah mentalitas. Lihat, ini mentalitasnya yang diajarkan oleh para ulama. Kalau mereka punya senjata seperti itu, kaum muslimin harus punya yang lebih canggih dan lebih banyak. Ini mentalitasnya para ulama. Ya. Makanya ketika kaum muslimin menjauh dari para ulama, kita lihat terlena, ya, sehingga ketinggalan. Lihat mentalitasnya, lihat mentalitasnya para ulama. Apakah disyaratkan semisal, semisal dalam jumlah, semisal dalam teknologi, kecanggihan teknologi, senjata kita dengan senjata mereka, bal yustaratu akthar. Bahkan harusnya lebih bagus. Nah, lebih bagus dan lebih canggih dan lebih banyak senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini berarti apa? Ini berarti seluruh riset dan penelitian yang terkait dengan bidang ini cuma satu contoh saja ya kan, itu harus jauh lebih advance ya, kaum muslimin harusnya jauh lebih advance daripada orang kafir. Fa in lam nastati' fa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tapi kita lihat para ulama juga memiliki hikmah. Kalau kita tidak mampu, belum mampu, maka Allah tidak membebani diri kita lebih dari kemampuan kita. Akan tapi kita lihat hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah kaum muslimin harusnya lebih maju dan lebih tinggi dan lebih canggih dan lebih bagus daripada orang kafir. Hah? Inilah yang kita sebut al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi, tidak ditinggiin oleh sesuatu yang lain. Lihat izzahnya. Lihat izzahnya kaum muslimin, ini izzahnya ulama, ini izzahnya Syekh Utsaimin. Beliau sedang mencontohkan izzah yang tinggi, hah? Jadi itulah yang mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Bukan melihat orang kafir kemudian ya ngeces apa ngeces air liur berjatuhan kemudian kagum dengan mereka. Oh, inilah yang namanya peradaban yang canggih, bukan seperti kaum muslimin yang peradabannya terbelakang, sehingga akhirnya mereka lebih mencintai orang-orang kafir gitu ya. Kagum dengan teknologi mereka, kagum dengan kebudayaan mereka, kagum dengan hasil karya kreativitas mereka, kemudian mengatakan oh inilah American Dream. Oh, ada istilah American Dream. Allahul musta'an. Jadi ini takjub dengan orang kafir dan negeri kafir. Maka yang kita harus katakan adalah kita kaum muslimin itu yang benar itu adalah punya izzah yang tinggi ya, karena kitalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena kitalah yang mentauhidkan Rabbul Alamin ya, maka seharusnya pengaturan atau bukan pengaturan apa pemberdayaan alam semesta ini harusnya kita yang pegang, kaum muslimin yang lebih memiliki keunggulan begitu ya, daripada orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinna qawlahu mastata'tum yadullu ala annahu yumkinu biqadril mustata' min quwwah. Akan tapi firman Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, apa yang kalian mampu, ini menunjukkan bahwa mempersiapkan kemampuan itu harus sesuai dengan kadar yang kita memang mampu gitu ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa'da'una al'an sabaquna bimarahil. Dan musuh kita sekarang di zaman ini telah mendahului kita dengan beberapa ya tingkatan. Lakin ala yumkinu an nata'allam. Lihat Syekh Utsaimin bagaimana optimisme beliau ya. Musuh kita orang-orang kafir telah mendahului kita, lebih advance, lebih maju daripada kita berbagai tingkatan, beberapa tingkatan. Akan tapi apakah tidak mungkin kita mempelajari ya ilmu-ilmu yang mereka ketahui tersebut? Ala yumkin an nashtari minhum mastata'na. Apakah tidak mungkin bagi kita untuk membeli dari mereka apa yang kita mampu, ya, membeli senjata dari mereka, membeli teknologi canggih dari mereka. Wa in kanu hum fil haqiqah yukhadi'un. Walaupun mereka itu secara hakikatnya mereka itu suka untuk menipu dan memperdayai. Fa yabi'una 'alaina talif il khaza'in. Maka mereka itu bisa jadi menjual kepada kita benda-benda yang teknologi-teknologi yang sangat mahal, ya. Sehingga membuat beranda jadi ya, menguras kas gitu ya, menguras beranda. Beranda istilahnya, bukan menguras kas ya, iya kas. Intinya menguras kas keuangan gitu ya. Wa fi nafsil waqti yusabbibunal masyakil bainana. Dan di waktu yang sama mereka menyebabkan banyak masalah di antara kita. Lian hadza silah ma yanfadu illa idza waqa'at mushakil bainana. Karena senjata itu tidak digunakan kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada gesekan, kalau tidak ada perang. Nah, supaya kaum muslimin beli senjata kepada mereka, mereka membuat adanya masalah di antara kaum muslimin, ya, sehingga ada permintaan, ada penawaran, gitu kan. Ada kebutuhan, ada ya barang yang dibutuhkan. Jadi ketika mereka melihat ini peluang bisnis yang sangat bagus, maka mereka membuat adanya masalah-masalah di antara kaum muslimin, sehingga kaum muslimin butuh senjata, beli senjata yang bagus ke mereka, akhirnya dijuallah senjata-senjata dengan harga mahal. Kemudian itu digunakan untuk siapa? Digunakan untuk kaum muslimin antara kaum muslimin sendiri. Fayasukunahu alaina. Dan mereka ya menjadikan masalah-masalah tersebut terjadi di antara kita kaum muslimin, sehingga akhirnya senjata-senjata tersebut diarahkan kepada sesama kaum muslimin. Wahum khubatha. Mereka itu adalah orang-orang yang buruk. La yuriduna silma abadan. Mereka itu tidak menginginkan kedamaian, perdamaian sama sekali. Walau natahu latuhanul alam. Ya, jadi mereka itu tidak menginginkan perdamaian, mereka itu ingin perang. Nah, sebenarnya kalau mereka mau, mereka tinggal tekan itu tombol, natahu latuhanul alam, mereka bisa hancurkan dunia ini dengan senjata-senjata mereka yang canggih tersebut. Mereka tidak ingin perdamaian, jadi mereka ingin membuat adanya selalu adanya gesekan dan peperangan dan permusuhan, ya. Seandainya mereka mau, maka mereka bisa aja, ya, mereka membenci kaum muslimin, mereka bisa aja untuk mengerahkan senjata mereka itu ke kita, bisa jadi, bisa saja, gitu ya. Walakinnahum azkiya, akan tapi mereka itu cerdik. Qalu lamma taqaddamna hadza taqaddum al-bahir fi as-sina'ah was-silah wa ghairihima, na'ti bis-silahi allati kunna a'danahu awwalan wa natakhallasu minhu fa nu'tihi haula'il masakin wa na'malu lahum masakil wa naj'aluhum yataqatalun. Ajib. Ya. Akan tapi mereka cerdik, mereka berkata, ketika kita mendahului mereka, memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dari mereka dalam hal ya engineering, dalam hal persenjataan dan industri persenjataan dan yang lain-lain. Na'ti bisilahil ladzi kunna a'danahu awalan. Maka kita ya yakni kita bisa jual kepada mereka senjata yang sudah out of date, ya. Senjata yang sudah kadaluarsa bagi kita. Ini kata orang kafir. Kita jual ke mereka, ke kaum muslimin, senjata yang sudah out of date, yang sudah ketinggalan zaman. Tapi bagi mereka itu hal yang baru, gitu ya. Mereka belum punya, karena teknologi orang kafir lebih canggih, begitu kan. Nah, jadi jual ke mereka senjata yang sudah lama sebenarnya. Natakhallas minhu. Kemudian, ya, kita sudah enggak menggunakan senjata tersebut, ya kita serahkan aja atau jual aja ke mereka. Kemudian fanutihi haula'il masakin, kita berikan ke orang-orang miskin tadi, yakni yang dimaksudlah orang muslim, ya. Wa na'malu lahum masakil, kemudian kita buat mereka ya ada permasalahan di antara mereka, adu domba, ya. Makanya negeri dipecah, ya. Negeri dipecah, kemudian dipertentangkan di India dan Pakistan dipecah, diadu afwan, bukan ya, India bukan secara umum bukan mayoritas, tapi maksudnya membuat kaum muslimin di Pakistan sehingga sibuk sendiri di situ, ya, sehingga antara jajahan dengan jajahan kemudian dibuat sibuk. Itu di antara strateginya orang kafir, ya, seperti ini selalu. Dan lihat Belanda ketika menjajah Indonesia, ya, Belanda ketika menjajah Indonesia, politik dividen impera, jadi memecah belah, ya. Memecah belah antara satu daerah atau satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Wa na'malu lahum masyakil, ya, dan kita buat adanya permasalahan di antara mereka. Wa naj'aluhum yataqatalun, dan kita buat mereka itu saling berperang. Amma nahnul muslimun, amma nahnul muslimun, harusnya amma nahnul muslimun falau tabbaqna al-Islam bi mahasinihi wa tashyi'atihi as-samia wa badalna al-wajib fi sabili da'wati ilaihi fa inna mu'azzama syu'ubihim sayatuna ilaina wa yad'una dalalatihim li anna ad-din 'inda Allahil Islam. Adapun kita kaum muslimin, kalau kita menerapkan Islam dengan mahasinihi, dengan seluruh kebaikan-kebaikan, karakteristik-karakteristik yang baik dalam Islam, wa tasyri'atihi as-samiyah, dan hukum-hukum syariat Islam yang itu adalah hukum-hukum yang sempurna dan unggul dan lapang, ya, maka wabadzanal wajib fisabilid dakwati ilahi. Dan ketika kita mengerahkan atau menunaikan kewajiban, menunaikan yang wajib dalam ya berdakwah, ya, ketika kita menunaikan kewajiban kita atau mengerjakan yang wajib dalam jalan dakwah, fa inna mu'dzama syu'ubihim sayatuna ilaina wa yad'una dhalalatihim. Kalau ini telah dilakukan, maka sesungguhnya insyaallah gitu ya, sebagian besar dari mereka itu akan datang kepada kita dan ya dan akan meninggalkan kesesatan mereka. Lianna ad-din 'indallahi al-Islam, karena ad-din di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ini dengan syarat kaum muslimin benar-benar menerapkan Islam, menerapkan hukum-hukum Islam, dan dengan syarat ya kita mengerjakan kewajiban kita dalam dakwah. Baru kemudian buah dakwah itu akan biiznillah akan tercapai insyaallah ya. Kalau misalkan mereka orang-orang kafir itu memang mencari objektivitas dan keilmiahan begitu ya, maka kalau seandainya kaum muslimin menerapkan dengan baik Islam dan mengerjakan yang wajib dalam dakwah, maka mengerjakan kewajiban mereka dalam dakwah, maka ya biiznillah orang-orang dari kalangan orang kafir itu justru akan banyak berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena masakil atau muskilah yang ada saat ini adalah Islam itu tertutupi oleh tingkahnya kaum muslimin. Keindahan Islam, kesempurnaan Islam ya itu tertutupi oleh ya kejahilan dan kemaksiatan dan hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin. Islam seharusnya menyuruh kita untuk jujur ya, tapi sebagian kaum muslimin ya suka menipu, suka berdusta, sehingga itu membuat ya sebagian atau banyak orang kafir menilai oh Islam kok begini gitu ya. Jadi itulah Islam tertutupi oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Makanya kita lihat di, sekarang misalkan adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, firqo-firqo sesat, teroris misalkan mengatasnamakan Islam, itu kan akhirnya membuat orang kafir merasa bahwa Islam itu seperti ini. Itulah yang kemudian para ulama menyebutkan Islam itu tertutupi ya oleh kaum muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin bi ba'dil muslimin. Nah, maka demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ya. Afwan, ini kita bahas sedikit saja pada pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan, saat dia akan melanjutkan pembahasan yaitu dengan menjelaskan tentang amanah. Ya, bahwa amanah itu adalah bagian yang penting dalam suksesnya siasat, suksesnya politik dan strategi dalam ataupun luar negeri. Hadza wallahu alam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.